بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita sedang pada pembahasan Al-Mufti Al-Mustafti. Kita telah mempelajari syurut al-fatwa, yakni syarat-syarat bolehnya berfatwa. Seorang dibolehkan berfatwa jika memenuhi syarat. Di antara syarat-syarat itu tiga yang disebutkan di sini. Yang pertama, yani aliman bil hukmi syar'i, aliman bil hukmi syar'i yakinan, na'am. Arifan bil hukm syar'i yakinan, yani yakin berarti ilmu, ya. Betul-betul mengilmui, secara yakin, na'am. Au jika tidak bisa karena idrak al hukm syar'i, ma'rifat al hukm syar'i, mengetahui hukum syar'i itu ada dua tingkatan yang bisa dijadikan dasar, ya kan? Yaitu al-ilm, yakin, ini yang yakin. Kemudian yang kedua, au dhannan rajihan. Baik. Wa illa illam ya'rif al-hukm syar'i la yakinan wala dhannan rajihan. Jika dia tidak mengetahui ilmu syar'i itu tidak dengan yakin, yang diilmui dengan yakin, tidak boleh dengan dhann rajih. Madha alladhi wajaba alaihi at-tawakkuf. Fa yaqulu wallahu a'lam. Baik. Tani indahu tasawurun tam, na'am, lahu atau indahu lahu, na'am, indahu lahu tasawur tam lil mas'alah, yakni memahami masalah dengan gambaran yang sempurna, yang utuh. Baik. Apa kaidahnya? Li'anna madha? Li'anna al-hukm 'ala syai' far'un an tasawurih. Menghukumi sesuatu itu cabang dari pemahaman, ya, terhadap masalah, nah, gambaran masalah. Jika ashkal alaihi madha yaf'al, jika ashkal alaihi soal, jika mufti itu dibingungkan oleh pertanyaan, apa yang wajib dia lakukan? Ayuh, yastafsir, minta penjelasan, minta perincian, na'am. Jika butuh perincian. Atau metode yang kedua, dia langsung menjelaskan. Yang ada kalau tafsir fil jawab. Walladhi yufassilu mubasyarah. Dia yang langsung memberi perincian. Jika memang dia mampu melakukan itu. Naam. As-salih. Naam. Dia berfatwa dalam keadaan pikiran sedang tenang. Ya'ni ayyakuna hadiyal. Hadi al-bal, ayakuna hadi al-bal, na'am. Baluhu, pikirannya, hadi, tenang. Baik. Jadi, fi hali insighalil fitr, ketika pikiran sedang sibuk, tidak tenang, dibingungkan, disibuk oleh sesuatu, la yajuzul fatwa. Misal, indamada, ghadab, ketika sedang marah, emosi, apa lagi? Hah? Ketika sedang apa saja yang untuk ikan? Yang menyebutkan pikiran biasanya apa saja? Emosi, marah, apalagi sedang dalam kondisi. Saya ingat sedang dalam kondisi sedih, apalagi? Hah? Malal, sedang bosan, sedang jenuh. Ya, sedang bosan jenuh itu malas berpikir, tidak semangat itu. Bahaya, nah, tidak sempurna nanti pembahasannya. Atau saya misal dengan itu, baik, itu jenuh atau kebosanan itu muncul karena seseorang habis disibuk karena sesuatu yang membuat dia capek, kan? Hanya sedang capek, kepayahan, jenuh, tidak bisa berpikir. Baik, oister tu diwujud fatwa syurut minna, na'am. Itra. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يكون قصد السائل التعلم أين خبر يكون إذن ayyakuna qasdu as-sa'ili at-ta'alluma. Tayyib. Fa innahu la yajuzu katmal ilmi. La yajuzu? Fa innahu la yajuzu katmal ilmi. Bal yajibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Yajibu, ha? Yajibu ay yajibu. Bal yajibu. Fa innahu la yajuzu katmal ilmi, bal yajibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Tayyib, ini yang pertama. Syarat-syarat wajibnya berfatwa. Kalau yang kita lewat itu syarat bolehnya berfatwa. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat itu tidak boleh berfatwa. Ada pun syarat-syarat diwajibkannya seorang berfatwa. Artinya jika syarat-syarat itu terpenuhi, wajib berfatwa saat itu. Yang pertama, wuqu'ul hadithatil mas'uli anha. Terjadinya kejadian peristiwa yang ditanyakan. Yang diminta jawabannya. Jadi memang ada peristiwa, ada kejadian yang butuh jawaban hukum saat itu. Karena ada peristiwa, ada kejadian yang butuh ditangani dengan hukum. Maka seorang mufti wajib berfatwa saat itu. Fa in lam takun waqi'atan, apabila tidak ada peristiwa yang terjadi yang ditanyakan, lam tajibil fatwa. Maka fatwa tidak wajib. Li'adami darurah. Karena tidak ada tuntutan darurah. Mendesak. Illa yakuna qasdus sa'ili at-ta'allima. Kecuali jika tujuan penanya bertanya minta fatwa adalah dalam rangka belajar. Belajar ilmu. Fa'innahu la yajuzu katmul ilmi. Maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kita tahu ada ancaman mengenai hal ini, ya. Nah. Tayyib. Bal yujibu anhu. Ya. Bahkan dia wajib. Bahkan hendaknya dia menjawab pertanyaan itu. Karena orang itu bertanya ingin belajar. Dia ingin mencari ilmu. Sementara ilmu jika dimiliki tidak boleh disembunyikan. Nah. Yujibu anhu matasu ila bikulli hal. Dia menjawab pertanyaan itu kapan saja dia ditanya, ya, bikulli hal, dalam seluruh keadaan. Jika tujuannya ta'allum. Apabila tujuannya bukan ta'allum, ya, dan tidak ada peristiwa yang ditanyakan, yang butuh segera jawaban, maka tidak wajib berfatwa. Apabila peristiwa itu yang terjadi dan ditanyakan mengenai hukum peristiwa itu, kejadian itu, berarti wajib berfatwa untuk menangani peristiwa masalah yang sedang terjadi. Nah, yang kedua. Sani alla ya'lama min halis sa'ili anna qasdahu at-ta'annutu. An? Anna qasdahu na'am at-ta'annutu. At-ta'annutu au tatab au tatabbu ar-rukhasu. Ar-rukhasi. Au tatabbu ar-rukhasi au darbu ara'i. Ara'i al-ulama'i ba'duha yuba'din. Au gairu dhalika min al-maqasid as-sayyi'ati. Fa'in ulima dhalika min halis sa'ili. Fa'in alima. Fa'in alima. Naam. Tergantung sih. Alla yu'lama berarti fa'in ulima. Naam. Fa'in ulima dhalika min halis sa'ili. Lam tajib al-fatwa. Baik. Jadi yang kedua sani. Alla yu'lama min halis sa'ili. Jika kita buat mughayyar as-sighah, sighah majhul. Alla yu'lama min halis sa'il anna qasdahu. Maka anda dan seterusnya. Tidak diketahui anla yu'lama, tidak diketahui min halis sa'il, dari keadaan penanya, anna qasdahu, bahwa tujuan dia bertanya sebenarnya ta'annud. Atau kita baca dengan sigot ma'lum, ya, yaitu anla ya'lama, yakni al-mufti. Anla ya'lama al-mufti min halis sa'il. Mufti itu tidak mengetahui dari keadaan penanya, anna qasdahu, bahwa tujuan dia bertanya at-ta'annud. At-ta'annud itu adalah, ya, berdalam-dalam. Nah. Berdalam-dalam dalam masalah yang akan membawa kepada kerusakan, kebinasaan. Iya. Baik. Au tatabbu' ar-rukhas. Atau dia bertanya itu dalam rangka mencari-cari, menelusuri, ya, mencari-cari rukhsah. Jadi dia itu bertanya ingin dapat jawaban yang paling ringan dalam hukum itu sehingga itu diambil. Jadi rukhsah, dia ingin mencari keringanan-keringanan dalam beramal, ya, bukan tujuannya mencari kebaikan dan kebenaran. Mungkin bisa ditaklik, ini dari syarahnya Syekh, ana petik dari syarah Ibnu Utsaimin, wa tatabbu' ar-rukhasi la yajuz. Tatabbu' ar-rukhasi la yajuz. La yajuz. Hatta qala ba'du al-ulama, man tatabba'a ar-rukhasa faqad tazandaqa. Man tatabba'a ar-rukhasa faqad tazandaqa. لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى بل بالهوى. إذا أفتاه عالم ذهب إذا أفتاه عالم أن هذا حرام ذهب إلى الآخر رجاء أن يفتيه بالكراهة. إذا أفتاه عالم أن هذا واجب ذهب إلى الآخر إذا أفتاه عالم أن هذا واجب ذهب إلى الآخر رجاء أن يفتيه بالاستحباب من شيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. Jadi makna tatabbur rukhsah. Nعم. Tatabbur rukhsah kata Syekh Al-Athaymin rahimahullah dalam syarah, la yajuz, tidak boleh. Yani haram. Ya. Hatta qala ba'd al-ulama, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan keras sekali. Ya. Ucapan itu mengatakan man tatabba'a ar-rukhsah faqad tazandaqa. Barang siapa mencari-cari, menelusuri rukhsah-rukhsah, keringan-keringan untuk beramal, faqad tazandaqa, maka sungguh dia telah menjadi zindiq, yakni murtad atau munafik, keluar dari Islam. Li'aish, kenapa demikian? Li'annahu fil haqiqati, karena sesungguhnya dia pada hakikatnya lam ya'budillaha bil huda. Pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah dengan petunjuk, tidak beribadah dengan petunjuk, beramal dengan petunjuk, dan bil hawa, tetapi beramal, beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan hawa nafsu. Idza aftahu alimun, apabila ada seorang alim berfatwa kepadanya anna hadha haram, bahwa perkara ini hukumnya haram, bukannya meninggalkan perkara itu untuk mencari ridha Allah, tetapi yang dilakukannya dhahaba ilal akhari, dia pergi ke alim yang lain bertanya lagi, raja'a ayyuftihu bil karaha, berharap alim berikutnya berfatwa kepadanya bahwa hukumnya makruh agar dia bisa mengerjakannya. Jika alim itu tetap mengatakan haram, dia nyari lagi, dia tanyakan terus sampai ada alim yang berfatwa makruh untuk dia jadikan pegangan, sehingga nanti bisa tidak disalahkan oleh manusia. Karena dia mengatakan, oh ada fatwa, mengatakan makruh, itu yang saya pegang. Contoh lainnya, idza aftahu alim anna hadha wajib, jika seorang alim berfatwa kepadanya bahwa ini hukumnya wajib, bukannya dia segera mengerjakan, mencari ridha Allah. Ya, sesuai petunjuknya ada. Dhahaba ilal akhar, dia pergi mencari alim yang lain, raja'a yuftihu bil istihbab. Ya, berharap-harap alim yang lainnya itu berfatwa bahwa hukumnya hanya mustahab, agar dia bisa meninggalkannya karena hukumnya hanya mustahab. Dia terus mencari sampai berhasil mendapat ulama yang berfatwa mustahab untuk jadi pegangannya. Nah, Nah, ini kan hawa nafsu. Ini yang dimaksud tatabbu' rukhas. Tayyib, menelusuri, mencari-cari hukum yang ringan sesuai dengan hawa nafsunya. Atau ya, tujuannya adalah darbu ara'il ulama'i ba'dihā bi-ba'd, untuk menghantamkan pendapat-pendapat ulama sebagian dengan yang lain. Dihantamkan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi bukan kebaikan, kebenaran yang diinginkan, bukan ilmu, tetapi tujuannya itu. Au ghairu dhalika minal maqasid as-sayyi'ati, atau selain dari itu, dari tujuan-tujuan yang jelek. Fa in ulima dhalik, apabila tadi kita, atau fa in alima dhalika ay al-mufti, jika mufti tersebut mengetahui hal itu dari penanya, min halis sa'il, dari keadaan penanya, bahwa ternyata tujuannya salah satu dari yang disebutkan, kata yang semisalnya, lam tajibil fatwa, maka tidak wajib berfatwa. Nah, yang terakhir, at-talif, nakhdir dars bihana. Alla yatarattabu ala al-fatwa. Alla yatarattabu. Mansub. Alla yatarattabu. Mansub undian. Alla yatarattabu. Yatarattabu ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha dararan, fa in tarattaba alaiha dhalik wajaba al-imsaku anha daf'an li ashaddil mafsadataini bi akhaffihima. Baik. Yang ketiga, an la yatarattaba ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha dararan, tidak berakibat. Ya, tidak muncul akibat atas fatwa yang dikeluarkan. Ya, tarattab itu maksudnya akibatnya. Tidak berakibat, yakni tidak muncul akibat atas fatwa yang dikeluarkan. Ya, akibat yang dararnya, mudaratnya lebih besar daripada ya fatwa tersebut. Baik. Fa in tarattaba 'alaiha dzalik, apabila fatwa yang dikeluarkan berakibat munculnya dharar yang lebih besar daripada fatwa yang dikeluarkan, wajib al-imsak anha, maka wajib menahan fatwa itu, jangan dikeluarkan. Daf'an li ashaddil mafsadatain bi akhaffihima, yakni min ajli dhaq', dalam rangka maupun bi ajli daf'an, ya, dalam rangka untuk mencegah mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil. Yakni sekarang ada pilihan, mengeluarkan fatwa atau mafsadat lebih besar daripada ya tidak berfatwa. Jadi ada pilihan, berfatwa atau tidak. Jika dia berfatwa, muncul mafsadat yang lebih besar. Jika dia tidak berfatwa, ada mafsadat karena dia tidak berfatwa. Tidak ada jawaban. Tapi jika dia berfatwa, akibatnya muncul mafsadah lebih besar daripada daripada itu. Maka jika itu terjadi, maka jangan berfatwa. Ditahan demi mencegah mafsadah yang lebih besar ya daripada munculnya fatwa. Adapun jika dia berfatwa dan tidak terjadi mafsadah yang lebih besar daripada itu, maka tetap dikeluarkan fatwa itu. Nah, terkadang seorang alim menahan diri, dia tidak berfatwa. Karena jika dia berfatwa, bisa timbul fitnah. Baik. Maka dia menahan diri. Diam saja. Jelas ya? Ini tiga syarat yang disebutkan mengenai wajibnya berfatwa. Barakallahu fikum. Aktifidina. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.